mengriko hangson nanteni, mengriko hangson welasi, pendotonya son tarui, ilangi nyawa son belani. Sing dan di Marco, susah senang bodoh.